Mitra bisnis merajalelanya kasus korupsi di Indonesia dikarenakan hukuman yang diberikan tidak membuat efek jera. Vonis yang ringan dan sering mendapat remisi membuat koruptor bisa tetap hidup mewah selepas menjalani masa pidana. Ada usulan, selain hukuman penjara, koruptor juga harus mendapat sanksi sosial dari masyarakat serta harta bendanya dirampas negara. Sehingga, usai menjalani hukuman, si koruptor jadi miskin dan diharapkan bisa membuat jera mereka yang berniat korupsi. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu, Ratna Sari Lupis. Bu Ratna, bagaimana komentar Anda? Saya ada shock terapi ya, yang benar-benar kebangetan, yang too far dihukum mati, dua orang aja, itu benar-benar sudah memberikan efek sudah. Saya tuh melihat keikhlasan untuk menjabat tuh kayaknya udah nyaris hilang, nggak semuanya sih masih ada, tapi kayaknya itu menjadi minoritas. Jadi kalau menurut saya, memang udah saatnya kali ya, kan kemarin ini yang lainnya ketangkep KPK aja berturut-turut masih ada ya kan, saya sih setuju aja, supaya benar-benar ada efek jera. Kenapa ya banyak koruptor yang masih pede tampil di depan publik atau TV? Mungkin budaya ya, sekarang kan sudah mindset ya. Kayak kemarin saya ketemu Dirjen Pajak ya. Dirjen Pajak mengatakan, jangan kesian lah. Kalau dulu kan, aduh kesian dia gajinya kurang atau apa. Jadi memang KPK ini menurut saya harus menggebrak. Karena sekarang kan juga keberadaannya kan juga antara kon udah ada tipikor masa ini gitu. Tapi sebenarnya gebrakan-gebrakan yang kita harapkan adalah menghilangkan mindset itu loh. Bahwa kayaknya korupsi itu jadi kayaknya biasa, satu hal yang wajar. Sebenarnya kalau yang kebangetan sekali memang saya setuju dengan hukuman mati. Karena memang mungkin dengan satu dua korban gitu aja ya, yang benar dihukum mati itu benar-benar memberikan efek jera. Itu mungkin yang terbaik ya, benar-benar untuk memberikan efek jera. Malah ada yang mengusulkan keluarganya juga dikenakan sanksi sosial nih, Bu. Kalau misalnya keluarganya sih kasihan juga. Mungkin juga dia tidak tahu atau juga tahu. Tapi kayaknya menurut saya udah wansinya deh untuk membuat satu gebrakan yang benar-benar ada efek jera. Menurut saya ya mungkin satu-satunya itu kali ya, hukuman mati kali ya. Bagi yang benar-benar kebangetan, yang benar-benar going too far. Demikian Ratna Sari Lupis dan saya Rizal Andika.